Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati amalina may yahdihillahu falamudillalah. Wa midlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita. Dan ini adalah sebuah nikmat yang besar. Karena dengan ilmu akan semakin kuat iman seseorang. Dengan lemahnya ilmu, maka akan lemah pula iman seseorang. Ilmu bagikan ruh, seperti ruh dalam jasad. Ruhnya tidak ada, maka iman itu akan semakin melemah, akan semakin melemah, dan akan hilang. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak kitab, di antaranya diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan ketika beliau mensyarah Aqidah Wasithiyah. Bahwasanya iman itu yazid wa yankus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Yazid bi ta'ah. Iman itu naik dengan sebab amalan ketaatan yang dilakukan oleh kita. Semakin kita melakukan amal ketaatan, maka iman naik dengan itu. Semakin kokoh, semakin berat dalam hati kita, semakin kencang. Dan itu terasa. Terasa. Namun kalau kita bermaksiat, uyan kusu bil maksiat, iman itu bisa kurang dengan sebab apa? Kemaksiatan. Lemahnya ketaatan seiring sejalan dengan bertingkatnya atau bertambahnya kemaksiatan. Bertambahnya kemaksiatan seperti juga secara otomatis berkurangnya keimanan. Sampai tingkatan la yakuna syai'an. Tidak tersisa satupun dari imannya. Sampai tidak tersisa sama sekali. Itu mengerikannya namanya iman. Sehingga mari kita. Hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah. Beribadah, dimudahkan untuk beribadah, ibadah, sholat. Mudah disusul dengan ta'lim. Lihara, jaga yang seperti ini. Karena bisa jadi nikmat ini hilang lagi dari kita dikarenakan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Akan ada cerita dulu dia ngaji, sekarang mabok-mabokan. Mantan ngaji. Dulu dia masya Allah baik, salat lima waktu di masjid, sikis rata keton. Sibuknya di mana? Pasar toh. Ahli dunia. Na'udzubillah min dzalik. Perlu kami ingatkan tentang perihal salat ya kaum muslimin. Disebutkan dalam Al-Qur'an, sama-sama kita hafal, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Maka neraka wail atau kebinasaan bagi orang yang salat. Undur barakallahu fikum, lihat orang yang masih salat saja diancam dengan wail. Apalagi yang tidak sholat. Dahsyat, lebih dahsyat lagi sisanya. Siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Allah dengan orang-orang yang diancam dengan neraka wail padahal mereka sholat? Alladhinahum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Sahun. Kalimat ini ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Sa'altu Rasulullah alaihi salatu wasallam an makna sahun?" Aku bertanya kepada Nabi, apa makna sahun? Salat tetapi binasa ketika dia sahun. Ini penting sekali, makna sahun itu apa? Qala, mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takhirus salat an waqtiha." Mengakhirkan salat dari waktunya. Ini makna sahun. Diterjemahkan atau ditafsirkan Imam Ibn Abbas, yakni orang ini sholat tetapi di akhir waktu, bahkan masuk waktu berikutnya. Jadi sholat duhur dilakukan setelah azan asar. Saking apanya Pak? Saking tidak perhatian. Mudahawin. Meremehkan perkara sholat. Ya. Sholat itu nanti dibelakangkan. Boro-boro mendengarkan azan langsung berangkat. Ini diakhirkan sampai 2:30. Bekeke mutanke jambira, ustaha telu, urung luhur. Begitu mau ngambil air wudu, ada yang beli lagi. Ya sudah, ini tanggung. Ana sing tuku eman-eman. Batirong yu telung yu dilayani, Pak. Akhirnya sampai azan asar baik wudu dan sholat. Asar apa duhur, Pak? Duhur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka. Kalimat wailun dalam ayat ini disebutkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Wailun memiliki dua makna. Yang pertama, halaka. Yakni kepastian dari Allah Azza wa Jal bahwa orang yang seperti itu binasa. Wailun, binasa, hancur, sengsara. Orang-orang yang sholat tetapi seperti itu sholatnya. Makna yang kedua adalah wadin fi jahannam. Satu lembah di dalam neraka. Sebutkan dalam ayat keterangan yang lainnya. Lembah tersebut di dalam dasar api neraka. Yang jauh ke dalam. Jurang. Lembah. Panasnya kaum muslimin disebutkan dalam sebuah riwayat, "Lau sirat bihi jibalu dunya ladzabat." Kata beliau, kalau seandainya gunung-gunung di dunia ini, bukan hanya satu gunung, gunung-gunung yang banyak di dunia ini dimasukkan ke lembah tersebut, ladzabat, maka akan sirna itu, akan berhamburan gunung-gunung itu. Lisyiddati harriha, dikarenakan apa? Saking panasnya api neraka tersebut. Itulah yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang sholat tetapi gelendeh. Ngerti gelendeh, Pak? Tidak serius. Ya, kadangkala lepas waktunya dia ngeliat sekadung. Bismillah bungasar, durni sukmani, batasi anak duhur. La haula wala quwata illa billah. Ada kalanya orang salat subuh, dia sudah bangun, sudah dengan azan. Ya. Tidur lagi. Ya. Ising lilir dibangunkan turu mani, Pak. Bablas sampai jam 7 pagi. Jam itu ya, is salat subuh di situ. Lu subuh wis apa jam itu, Pak? Dia tidak terkena udzur. Alasan yang dibenarkan dalam hadis Nabi, anin na'im hatta yastayqidh, diangkat pena penulisan dosa dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ini bila mana dia belum bangun tadinya ketika sudah masuk waktu subuh. Dia mamanya kerja malam, tidur jam 3 kebablasan, enggak ada yang bangunkan. Bangun-bangun jam 7 atau jam 7:30. Maka bagi dia, sholatnya kapan? Ketika dia bangun. Nah kasus tadi yang kita sampaikan, dia sudah bangun, bagus melek, wis bilang alarmnya bemoni, tutup mani alarmnya, tutupi bantal, ya, turu mani, langko. Subuhan nang omah bae. Ternyata dia fikir bisa bangun setengah 6 mamanya. Ternyata setengah 7. Sudah keluar waktu subuh atau masih subuh, Pak? Sudah keluar waktu subuh. Maka ya kaum muslimin, ibadah hendaknya diseriusi. Terutama ibadah yang berbentuk apa? Salat. Ibadah yang berbentuk as-salat. Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke pembahasan kita. Melanjutkan pembahasan tentang hukmul janais atau ahkamul janais. Telah kita sampaikan dalam pertemuan kemarin tentang hal yang berkaitan dengan jenazahnya orang yang mati di atas kekafiran. Kita lanjutkan ucapannya beliau. Wuyishtaratu ayyakuna al-ma'u alladhi yughsalu bihi tahuran mubahan. Disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu air yang bersifat mensucikan. Mubahan, air yang dibolehkan untuk memandikan. Kalau air tersebut mutanajis, air yang sudah terkena najis, tidak boleh dipakai. Baik untuk mandi sendiri atau wudu atau bersuci atau memandikan jenazah. Air itu ada yang tohur, ada yang mutanajis. Yang dipilih yang suci. Yang mubahan, yang mubah. Bukan hasil curian. Ya. Agama jajah mas. Di belakang. Pergi, aja. Malah anget tenggeriku, Pak. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wal afdal ayyakuna baridan. Yang afdal dalam hal ini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan airnya dingin. Ya. Illa 'indal hajah li izalati waskhin al-mayt. Kecuali ketika dibutuhkan. Air mengambil air yang hangat. Ya, air dingin ini bukan air es, Pak. Air biasa. Ya. Tidak lebih afdal air hangat. Mungkin ada orang berpikir, saya kalau mandikan dengan air hangat lebih enak. Ya, terus memandikan mayat dengan air hangat. Tidak seperti itu. Boleh menggunakan air yang hangat dalam rangka untuk li'izalati wakhsin. Menghilangkan kotoran pada tubuh si mayit. Ya. Au fi syiddati bardihi. Atau karena air tersebut sangat dingin. Ya, mungkin di musim-musim dingin, air itu sangat dingin. Beberapa negeri-negeri terkhusus, di negeri-negeri Eropa sana atau Timur Tengah, kalau lagi musim dingin, tampungan air itu juga dingin. Ya, ketika air itu dingin sekali, baru dikasih air yang apa? Yang sedikit hangat. Fala ba'sa bitaskhinihi, maka tidak mengapa untuk sedikit dihangatkan. Tetapi hukum asalnya adalah air biasa, air sumur-sumur kita. Ya, air biasa. Tidak mengharuskan harus panas atau hangat. Tidak. Ya, sehingga jangan berlebihan. Beberapa orang menganggap memandikan jenazah dengan air yang hangat lebih afdal. Lah tidak. Tidak seperti itu. Bahkan yang lebih afdal air biasa. Ketika indal hajah dibutuhkan air hangat untuk menghilangkan kotoran bumanya, maka diperbolehkan. Wayakunu taghsil fi makanin masturin 'anil anzar. Perhatikan nih, ini jarang atau sering dilanggar oleh kaum muslimin. Hendaknya memandikan jenazah itu di tempat yang tertutupi dari pandangan manusia. Tertutupi. Beberapa prakteknya adalah di pelataran rumah malah, Pak. Ya. Cuman dikitari jari yang setengah kepala manusia sehingga siapapun bisa ngelongok. Ngelongok. Sehingga disingatnya kongrong puluh. Mungkin rombongan, Pak. Ya, siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa melihat. Itu gak boleh. Dilarang. tetap saja terjaga aurat hayyan wa maitan, di masa dia masih hidup dan juga semasa dia setelah meninggal. Tetap auratnya harus ditutup. Tidak boleh untuk dilihat sembarang. Ya. Wa masfu wa masquf min baitin aw haimatin wa nahiha in amkan. Di dalam ruangan, bentuknya rumah, atau kalau memang tidak memungkinkan, dibikin kemah. Yang penting tertutup dari pandangan manusia. Yang memandikan kaum muslimin, tetap dia tidak boleh sembarangan membuka aurat besar. Tetap pakaiannya dibuka, dilepas. Ya, kalau dia masih lemes, bisa dilepas pakaiannya. Kalau dia sudah kaku, memaksakan harus diapakan? Digunting. Maka digunting. Ya. Tetap saja ketika sudah dilepas, bagian aurat besarnya ditutupi dengan hirqan. Yani kain. Handuk kecil atau handuk atau jerit atau apa, tetap. Tidak boleh kita membersihkan bagian aurat besarnya dengan melihatnya. Tidak. Tetap saja ditutupi. Ya. Apalagi dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan dalam memandikan jenazah. Ya. Memangnya anak istri ingin serta memandikan. Boleh bagi istri memandikan suami. Tetapi ketika sang istri ini orang yang dalam keadaan dia berduka, gak kuat jiwanya, anaknya juga gak kuat jiwanya. Maka yang seperti ini lebih baik jangan ikut memandikan. Nanti dia tidak kunjung memandikan, tetapi apa? Meratapi si mayit. Membikin repot situasi. Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih, annal mayita mu'adzabun bibukai ahlihi. Mayit itu tersiksa dengan tangisan keluarganya. Tersiksa karena keluarganya tidak ikhlas dalam melepaskannya. Tersiksa gara-gara anak istrinya menjerit-jerit, menangis-nangis. Tersiksa. Hadis ini berkaitan dengan alam ghaib, tetapi kita meyakininya. Tersiksanya bagaimana, tersakitinya bagaimana, wallahu a'lam. Yang kita ketahui itu berarti sakit lah. Maknanya seperti itu. Sehingga istrinya minta maaf, jangan ikut memandikan. Karena kalau melihat suaminya yang meninggal, semaput. Jerit semaput. Loh, yang kayak gini-gini kok mau ikut memandikan? Semaput trok malah didusi bareng malah, Pak. Bisa terjadi. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betul-betul dalam memandikan itu dilihat orang yang berkepentingan. Wa yastaru ma baina suratil mayyit wa rukbatihi. Wujuban qabla at-tahsil. Perhatikan yang berikutnya. Dan ditutupi daerah antara lututnya sampai pusatnya. Wujuban, ini hukumnya wajib. Qabla at-tahsil, sebelum dimandikan. Jadi ini prakteknya kaum muslimin. Umumnya jenazah tersebut masih berpakaian, dilucuti pakaian. Ketika melepaskan celananya, sudah di atas celana tersebut kain. Ya, kain apa saja? Handuk atau jarit atau apa? Kemudian dilucuti celananya. Sehingga aurat besar dia dari surau rukbah tertutupi. Betul sampai pusatnya tertutupi dengan rapi. Tidak terlihat oleh pandangan orang yang akan memandikannya. Ini wujuban, hukumnya wajib. Tsumma yajrid min thiyabihi. Kemudian setelah tadi disebutkan di atasnya sudah dikasih kain menutupi auratnya, baru dilepas pakaiannya. Uyudu ala saril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi. Yansib anhu al-ma' wa ma yakhruju min. Di sini kaum muslimin ada aturannya, perhatikan. Memandikan jenazah itu dicari tempat yang tinggi, tidak ditaruh di tanah, ya, tetapi di atas. Kemudian tempatnya agak sedikit miring, ya, supaya air yang untuk mensucikan jenazah tersebut segera apa? Sirna. Bahasa kitanya orang ngembong, berarti ngembong bak, ngecembong. Karena apa? Nanti akan keluar kotoran. Si jenazah ini sudah tidak bisa lagi menahan kotorannya. Dan kotoran itu kadangkala banyak, kadangkala sedikit, kadangkala tidak keluar. Tergantung orang ini sebelum mati, makan dulu apa tidak. Itu sebagaimana layaknya orang hidup. Kalau orang hidup lama tidak makan, BAB-nya sedikit. Ya betul, Pak? Tapi orang yang doyan makan, BAB-nya banyak. Itu tidak berpengaruh terhadap ugih. Kotorannya akeh, berarti jenazah jelek. Uga numangannya akeh. Ya kotorannya akeh. Ya. Tidak menjadi apa? Sorotan atau takaran. Ini jenazah baik. Kotorannya sedikit. Enggak. Tidak sama sekali. Tidak ada nas yang seperti itu. Ya. Diangkat badannya sedikit. Kayak diberdirikan. Ditekan perutnya pelan-pelan. Untuk mengeluarkan kotoran BAB-nya. Atau kencingnya dari tempat luarnya. Nah itu yang seperti itu hendaknya langsung disor begitu. Jangan sampai malah minta maaf saya. Malah guder, ngerti guder Pak? Apa guder bahasa Indonesia-nya ya? Saya susah nyarinya. Nah, Bapak belepot Pak ya. Bahasa Jawa maling, angel. Sebutkan oleh beliau hendaknya langsung. Apa? Liun siba'an hulma wa mayah rujimin. Sorkan air untuk mengeluarkan kotoran tersebut dengan cepat. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena nanti kalau tersisa, susah ketika apa? Bagian punggungnya. Sudah ada kotorannya lagi, sudah ada kotorannya lagi. Ya, hendaknya diperhatikan yang seperti itu. Bisa dimengerti kaum muslimin? Ya. Kadangkala mejanya rata. Ya kalau tidak ada kanan kirinya yang menghalanginya, air cepat keluar. Dan diusahakan air tersebut juga setelah jatuh ke tanah, itu bisa hilang. Jangan dibiarkan sisa air madinya itu yang bercampur dengan kotoran tadi, mencombong begitu, jangan. Tertampung, jangan. Karena kadangkala keluar dari mulut dia busa, keluar dari mulutnya berbagai macam hal-hal yang kita tidak tahu. Beberapa dokter mengatakan itu bagian dari penyakitnya mungkin, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena itu, beberapa ulama menyebutkan, bagi orang yang memandikan jenazah, disunahkan untuk dia mandi setelahnya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Yang berikutnya, وَيَهْدُرُ تَغْزِيلُ الْغَاسِلُ وَمَنْ يُعِينُهُ عَلَى الْغَسْلِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِمْ حُدُورُهُ. Lihat adab. Orang yang siap memandikannya, satu orang yang dia punya ilmu. Ya, satu orang. Yang lainnya enggak tahu ilmunya. Apakah cuma satu orang yang memandikan? Sangat susah, Pak. Susah memandikan mayat hanya satu orang. Maka datanglah dia masuk ke ruangan tersebut dan orang yang ditunjuk membantunya, dua orang atau tiga orang. Cukup membantu memandikannya. Dan tidak boleh selain mereka untuk masuk ke ruangan itu. Tidak boleh. Cukup yang pandai, yang memiliki ilmu, dibantu sama dua atau tiga orang. Karena nanti ketika memandikannya itu bukan hanya dimandikan bagian atas saja, bagian tubuh, bagian depan, tetapi juga harus dibalik bagian punggungnya. Cara memandikannya, di anggota wudu terlebih dahulu, selesai sudah anggota wudu, kemudian anggota badan bagian atas kanan sampai kaki, ya, betul-betul sampai apa? Kanan dulu, tidak pindah ke kiri. Demikian pula dengan punggung bagian kanan, kanan dulu, kanannya mayit Pak, kanannya mayit. Baru kemudian bagian kiri, kemudian baru di bagian punggung belakang, bagian kiri. Bolak-balik seperti itu. Ya, bolak-balik seperti itu sampai bilangan ganjil 3 yang minimalnya disebutkan dalam hadis, walaupun tadi mengatakan bisa sekali, kalau seandainya sekali langsung bersih. Namun yang pertama biasanya menggunakan sabun. Kemudian dibersihkan, bersih, ulangi lagi. Yang kedua tidak pakai sabun. 2, 3. Kalau sampai, nanti akan ada keterangan, kalau sampai 3 kok masih ada kotoran yang keluar. Bisa terjadi kok masih. Ini sudah 3 kali. Kotorannya masih keluar. Tambah lagi. 4 kali, 5 kali. Hah? Kemudian kata beliau di sini, wa yakunu taghsilu bi ayarfal ghasil rasal mayit ila qurbi julusihi. Perhatikan yang tadi kami sampaikan, hendaknya sekarang sudah masuk tata cara pemandiannya. Hendaknya tatkala hendak memandikan mayit, sang pemandi, yakni sang yang memandikan, orang yang memandikan, hendaknya dia mengangkat, ya yarfal ghasilu ra'sal mayit, kepalanya diangkat, ila qurbi julusihi, sampai seakan-akan dia akan duduk. Jadi tidak diangkat kemudian sampai tingkatan duduk. Seperti ini, Pak. Tidak seperti itu. Tetapi diangkat kepalanya, dan ini susah satu orang. Praktiknya susah. Cokol disirah begini, susah. Harus 2 orang. Tembel sana, tembel sini, diangkat sedikit. Nah, yang ini melirit. Melirit, ngerti melirit, Pak? Apa melirit bahasa Indonesia? Ngurut. Ya. Dari atas ke bawah. Sampingnya terus beberapa kali. Ya, beberapa kali. Supaya kotorannya betul-betul keluar. Thumma yamur yadahu ala batnihi. Kemudian setelah mayit itu diangkat mendekati duduk, tapi tidak duduk. Kemudian dia memutarkan tangannya ke perutnya. Tadi, ngurut perutnya. Wa yahsuruhu birifqin, dan memekannya dengan lembut. Ditekan. Kalau bahasa kita agak sedikit dipijit. Ya, di susah Indonesia, Pak. Diuyuk. Uyuk ini mana, Pak? Aduh, angel temen ya. Dipuser. Agak memang seperti itu caranya. Kalau cuma sekedar di lap begini, gak keluar. Karena itu masih di dalam. Masih di usus-ususnya. Yang nanti akan ketika dimandikan, kadang-kala keluarnya di saat-saat sudah mau selesai. Kadang-kala sudah mau dikafani, keluar kotorannya. Itu ketika di awalnya memang kurang tepat. Liukhrija minhu ma huwa masyadil huruj. Agar supaya keluar kotoran-kotoran yang memang sudah siap untuk keluar. Kalau masih di perut, kita tidak dibebani untuk mengeluarkannya. Tetapi ditekan itu supaya yang memang kalau keluar itu bisa keluar sendiri. Sor, begitu. Ya, karena memang sudah tidak ada daya untuk menahannya. Wuyukfiru sabul ma' Wuyukfiru sabul ma'i hina idin. Di saat itu diperbanyak dalam menuangkan air. Yang paling mudah adalah dengan selang yang sudah dihubungkan dengan kran. Itu paling mudah. Kalau pakai gayung, ya boleh. Hal yang tidak mengapa. Cuman kadang-kadang apa? Harus cepat. Kan itu kotoran yang betul-betul harus dibersihkan. Ya. Kemudian kata beliau, liat haba bil kharij. Tuangan air yang banyak itu untuk menggontor ya kotoran yang ada. Tsumma yalfau tsumma yuluful khasil ala yadihi harkatan khashnatan. Perhatikan saya ngomong apa? Tebok. Maaf ini ya. Ini bahasa sopan ya, Pak ya. Ya. Hendaknya yang memandikan mayit itu kain dililitkan di tangan dia, tangan kiri Pak, bukan tangan kanan, untuk mencebok. Ya begitulah memang kegiatan memandikan. Neng jenengan perintah gih, pat cewek di situ no. Mungsing mahit jenengan majnun pak. Ngono sudah mati kok disuruh cewek sendiri. Ya begitulah memang kaum muslimin. Ya, itu ibadah. Semua itu adalah apa? Ibadah menunaikan haknya si mayit. Fayunjil mayita, maka dia menceboki si mayit tersebut. Yunkil makhrajul ma, dan dia betul-betul membersihkan lubang duburnya dengan air yang banyak. Tsumayan wit taghsil wa yusalli. Kemudian setelah itu semuanya dia berniat memandikan dan mengucapkan bismillah. Ini yang kadang lupa. Karena prakteknya itu kadang rame-rame. Sing bismillah sapa mbuh orana. Biur. Enggak pakai aturan. Padahal aturannya bagian kanan terlebih dahulu baru bagian kirinya. Wisami uyudi'uhu kaudi'i salat. Dan diwudukan padanya seperti wudunya orang yang akan salat. Illa fil matmatatul istinsyak. Kecuali berkumur dan menghirup air ke hidung. Ini enggak mungkin. Karena apa? Dia sudah mati. Jangan dipaksakan pak. Selang ngelebok namun cangkem. Jangan. Itu gelonggong sapi namanya pak. Jangan dipaksakan. Kalau membersihkan gigi atau apa ada kotoran enggak apa-apa. Sekedarnya saja. Tapi kalau sam ini dalam rangka untuk berkumur enggak. Tidak, dia sudah tidak bisa berkumur. Yang lainnya dimulai dengan mencuci tangan yang rapi. Otomatis dia tangannya sudah dalam keadaan begini. Walaupun masih lemas. Ya. Ini jenazah yang baru. Kalau jenazah sudah 3 hari. Kasus pembunuhan baru didapati. Ini yang repot. Sudah bau, sudah keluar busuk. Keluar air yang menjijikan. Ini dimandikan susah. Ya. Gimana? Kerjakan yang sunnah. Kalau enggak bersih-bersih ya sudah. Karena memang jenazahnya sudah tidak bersih. Kalau masih baru, masih lemes. Tangan kakinya masih lemes. Maka diwuduni caranya seperti wudu sholat. Tangannya dibersihkan. Kemudian mukanya, wajahnya. Kemudian tangan. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Sebagaimana kita berwudu. Fayakfi anhuma mashul ghasili asnanal mayyit. Kata beliau, sebagai ganti berkumur, ya, cukup orang yang memandikan jenazah membersihkan giginya si mayit. Apakah harus dengan sikat gigi? Tidak. Dengan kapas. Ya, dengan menggunakan kapas atau dengan menggunakan kain. Wa man khairihi bi usbi'ihi. Kata Syekh, kalau seandainya memang harus dibersihkan sampai ke dalam. Maka beliau mengatakan. Dimasukkan jarinya ke dalam mulutnya si mayit. Mablulataini au alaihima khirqatan mablulatal ma. Jarinya dimasukkan. Kalau Anda merasa agak sedikit. Namanya jenazah di mulut itu kadang keluar berbagai macam kotoran. Merasa jijik. Maka kata Syekh. Engkau lilitkan ke jarimu kain, kain kafan atau kain handuk atau apa untuk kemudian engkau masukkan ke dalam mulutnya untuk dibersihkan. Ya. Wala yadkhulul ma' famahu wal anfahu. Dan tidak dimasukkan air ke dalam mulutnya dan tidak pula ke hidungnya. Tsumma yughsalu ra'sahu wa lihyatahu. Kemudian setelah itu membasuh kepalanya. Ya. Yani setelah itu semuanya adalah wajahnya dan lihyahnya dengan menggunakan air yang itu dengan air bidara kalau seandainya ada. Kalau tidak ada karena ini prosesi masih memandikan maka dengan air biasa. Beliau mengatakan kalau seandainya dicampur dengan sedikit sabun tidak mengapa agar supaya mukanya apa bersih. Ya, mukanya bersih. Thumma yaghsilu mayamina jasadihi. Thumma yaghsilu mayamina jasadihi. Kemudian dia memandikan pertama kali bagian kanan dari jasad si mayit. Bagian apa? Kanan. wa ya safhatun unukihil yumna. Takarannya apa, Pak? Batasnya apa? Syekh mengatakan batasnya adalah leher. Ini leher dibagi dua. Dari situ luruskan atas kepala sampai kaki. Ya. Bagian kanan dulu dikosok. Lehernya bagian kanan. Kemudian bahu kanan terus kirinya biarkan. Jangan diapa-apakan. Kadangkala ada yang menemani kita, yang membantu kita. Kita sedang kanan, dia kiri. Cegah. Karena itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah kanan dulu. Kalau mau membantu, sini. Sebelah kanan. Saya bagian atas, kamu bagian bawah. Begitu, Pak. Atau yang satu, menggangi apa? Selangnya. Begitu, kaum muslimin. Kadang kalau rame-rame, tanpa ilmu akan terjadi kesalahan. Walaupun sesungguhnya, itu sunnah. Ya, tidak sampai tingkatan berdosa. Tetapi alangkah bagusnya. Kita melakukan ibadah sesuai dengan yang sunnah. Menata beliau, "Tsumma yadu al-yumna wa katifihi." Kemudian tangan bagian kanannya dan tubuh ini pundak bagian kanannya. "Tsumma syaqqa sadril ayman." Bagian dada bagian kanan. "Wajmil ayman." Punggung bagian kanan. Terus "wa fadhil ayman." Paha bagian kanan. Dan kemudian apa betis bagian kanan, kemudian kaki bagian kanan. Kanan dulu, Pak. Nah, thumma yuqlabuhu ala jambil aisar. Kemudian dibalikan ke sisi kiri. Ini jenazah. Kanannya kan sini, Pak. Ya, jenazah. Tergambar jenazah, Pak. Untuk menghadap ke sini. Kita gambarkan ke sini jenazahnya. Bagian kanannya mana? Sebelah sini. Sudah selesai, dibalikan ke arah kiri. Jadi jenazahnya kon madep ngalor. Miring. Proses miring ini butuh dibantu. Untuk kemudian apa? Bagian belakang tubuh bagian kanan. Yani atas. Hadza huwa yakum muslimin cara mandikannya. Fayughsalu syaqdari al-ayman. Thumma yughsalu janbi al-aysar kadalika. Thumma yuqlabu anil jimil ayman. Dan seterusnya. Karena sudah bunyi. Ya, kita menghentikan ta'lim. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Pembahasan di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Atau mungkin ada seorang di antara antum mau jadi praktek. Mengerikan. Gampang kok. Terbayang. Mudah dan gampang. Syariat Islam tidak ada yang susah. Wallahu alam bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.